في الملك ولم يكن له ولي من الذل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa sama-sama melakukan silaturahim antar masjid, dan waktu subuh ini waktu yang sangat mulia buat kita belakangan ini, khususnya terkait dengan semangat umat Islam untuk senantiasa menjaga ruh atau semangat perjuangannya demi cintanya kepada Indonesia. Namun pada saat yang sama hari ini kita juga sedang berduka karena Al-Aqsa yang di sini beda dengan Al-Aqsa yang asli di sana. Al-Aqsa di sini memang merupakan perwujudan cinta kita sebetulnya kepada agama kita, dan ingin menjadikan mudah-mudahan Indonesia sebagai salah satu tempat yang diberkahi. Karena kalau kita lihat karakter Masjid Al-Aqsa yang di sana yang sekarang sedang ditutup sejak tanggal 14 Juli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjid ke masjid, bukan dari mal ke mal. Menarik sekali kalau hidup ini dalam rangka dari masjid ke masjid. Saya kira momentum subuh berjamaah ini mengembalikan kita ke masjid, agar semua titik gerakan kita juga mulai dari masjid. Apalagi kalau ibu-ibu, assalamualaikum ibu-ibu, nggak ngantuk kan bu? Alhamdulillah. Disapa dulu karena nggak kelihatan. Bahwa Masjidil Aqsa itu ada banyak keutamaan, tapi saya ingin ceritakan dulu tentang kepentingan kita di Indonesia ini berkaitan dengan sholat subuh kita. Kalau hidup kita dari masjid ke masjid, bukan dari satu kantor ke kantor, apapun perjalanan kita, pokoknya subuhnya nyari ke masjid atau di hotel aja biasanya, atau di airport biasanya bu. Gak kedengeran lagi nih ya. Banyak kan ibu-ibu yang alasan gini, aduh aku kotor nih gitu, sehingga memilih sholat jamaah isya dan maghrib di rumah. Ini benar gak fikihnya? Kan musafir ustaz, lo bukan udah sampai Jakarta kan gitu. Ya, tapi kan gak ada tuntunan yang sholat di airport, adanya kan di masjid. Ala kulli hal, masjid ini harus menjadi patokan kita. Pak, kalau ada undangan misalnya makan keluarga jam, biasanya kalau undangan makan malam sama keluarga di luar jam berapa? Biasanya panitia nih di grup keluarga, makan malam yuk gitu, entah ada apalah gitu ya. Ada ulang tahun, ulang bulan, ulang hari, banyak lah. Kira-kira kalau janjian makan malam jam berapa? Jam 7 misalnya gitu ya. Ini pada ngambil gampangnya aja nih. Biasanya ketemuannya yang tepat waktu ke masjid atau ke tempat makannya? Kalau orang-orang di Latinos ini mallnya kemana biasanya? Kalau janjian makan, hah? Dekat sinilah ya. Memilih mencari masjid di dekat situ atau makan dulu aja nanti sholat isya di rumah? atau di musala mall biasanya. Nah, inilah kalau masjid belum menjadi tujuan, bukan masjid sebagai standar, sehingga seringkali kita lalai. Artinya saya juga seringkali lalai kalau sudah betul-betul terlalu merasa sok sibuk, sehingga masjid tidak menjadi standar atau tempat di mana kita berangkat. Sementara Rasulullah SAW, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi berhasil menembus 7 lapis eskalasi langit itu bukan minal mal ilal mal ilas sama. Minal masjid ilal masjid, kemudian summa ya'ruju ilas sama. Dari masjid, kemudian menunjuk menembus 7 lapis eskalasi langit. Nah, ini mudah-mudahan menjadi target kita bersama. Sebab kalau semua sudah mulai dari masjid, insya Allah kita berangkat dari titik rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di komplek di Latinos ini misalnya, spot paling banyak malaikat turun di daerah mana kira-kira? Di lapangan tenis, di mall, atau di masjid? Di masjid. Nah, beruntunglah mereka-mereka yang dekat masjid, apalagi sudah sholat subuh berjamaah seperti ini dan kita bisa penuhi, alhamdulillah. Dan ini tanda-tanda kebaikan. Bapak Ibu sekalian, memang belakangan ini gaya umat Islam di Indonesia ini luar biasa. Tadi sempat saya tanya di Masjid Latinos, jumlah peserta iktikafnya bertambah enggak? 5 kali lipat kayaknya. Apalagi setelah ada AC-nya gitu ya. Jadi lebih betah lagi. Tambah AC berarti tambah biaya operasional. Ya, gak apa-apa asal jamaahnya tambah banyak. Ternyata zakatnya pun bertambah. Yang tahun lalu dalam 1 bulan cuma 200 juta, ini sekarang bisa 300 juta lebih. Alhamdulillahirrabbil. Ibu, bapak, ini tanda-tanda baik bagi kebangkitan Islam di Indonesia. Demi Allah, ini tanda-tanda baik. Sebab di bulan Ramadan saya tuh juga akhirnya gak banyak itikaf di satu tempat, jadi pindah-pindah karena banyak undangan. Saya ini baru bisa selesai itikaf beneran kalau udah pergi ke Arab gitu, ke Mekah Madinah gitu. Baru itu pun undangan mahasiswa masih aja ada, undangan masyarakat ke Jeddah, tapi lebih sedikit lah. Tapi yang menarik kemarin di bulan Ramadan, selain jumlah i'tikaf bertambah, ternyata jumlah umat Islam yang memberi zakat harta juga bertambah. Dan ini tanda-tanda kebaikan. Itu barangkali mungkin perpu pembubaran ormas harus diturunkan segera barangkali. Karena kalau begini terus umat Islam ini bersatu, ini bahaya. Enggak juga kali ya. Tetapi memang ini menggetarkan musuh Islam, suasana pada hari ini, di mana dunia juga berharap kebangkitan Islam dunia bermula dari Islam. Tetapi gejala-gejala semangat umat Islam untuk beragama ini belakangan juga luar biasa, termasuk persatuannya. Dan saya dengar barusan ada 4 ya unit baru di Al-Aqsa ini setelah 212 ini. Ada juga yang mau bikin film tentang 212 ini walaupun dengan judul berbeda-beda, yang saya jadi bingung, semuanya minta di supervisi. Jadi semangat ini mulai bangkit, dan saya kira ini tanda-tanda baik bagi Indonesia. Insya Allah. Kalau zakatnya Masjid Al-Aqsa ini tadi berapa? 300 juta lebih. Saya khotib Jumat, khotib Idul Fitri di Masjid Agung Al-Azhar, karena manajemen zakatnya sudah semi perbankan, dalam 1 bulan zakat infak sodako dan wakaf mereka akumulasinya sekitar 5,8 miliar 1 bulan. Dan di masjid-masjid lain juga terjadi peningkatan, rata-rata hampir 100%. Kalau peningkatan jumlah itikaf di atas 100%. Ini tanda-tanda apa kira-kira, Pak? Tanda-tanda apa ini kira-kira? Ya. Nah, termasuk sekarang fenomena yang terjadi di Al-Aqsa itu, penutupan masjid ini, dan kemarin menelan korban satu lagi anak muda. Kalau kita berbicara tentang Al-Aqsa, ini saya tidak akan keluar dari judul. Kalau saya berbicara tentang Al-Aqsa dan Palestina, erat kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu tahu, negara mana yang pertama kali mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia? Mesir. Tapi Mesir itu pun atas desakan seorang jenderal yang juga ketua Liga Arab, dan jenderal ini pun baru bangun, baru semangat, sadar pada situasinya setelah disadarkan dan didesak oleh Syekh Amin Al-Husseini, seorang Syekh Palestina, padahal hidupnya berada di luar negara Palestina dalam keadaan terusir. Jadi ulama yang mengingatkan si jenderal, jenderal ini kemudian mengingatkan presiden, kemudian mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bisa dibayangkan lobinya ulama, padahal dia tinggal di satu tempat di mana di pengungsian itu dia tidak punya kekuatan politik. Dan dari bangsa yang terusir oleh kejahatan Israel, Zionis Israel itu. Jadi kita berutang budi enggak sama Palestina sebetulnya? Berutang enggak kita? Dan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Indonesia tahun 1955, salah satu PR-nya adalah pembebasan Palestina yang sampai hari ini belum selesai. Jadi sekarang ini kalau kita bicara pembebasan Al-Aqsa, kita berbicara tentang pembebasan Palestina dari penjajahan, berarti kita sedang melaksanakan amanat konstitusi, amanat undang-undang dasar, betul? Tapi coba lihat bagaimana semangat pemimpin-pemimpin bangsa ini. Coba kita perhatikan bagaimana semangat-semangat pemimpin Asia Afrika belakangan ini. Kelihatannya harus umat Islam yang kuliah subuh pada hari ini yang harus membangkitkan semuanya. Takbir. Dan berbicara tentang Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, negerinya para nabi dan rasul, tempat mi'rasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid kedua yang didirikan di muka bumi, kota suci tiga agama, negerinya Sulaiman dan Daud, satu kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ardul Mahsyar wal Mansyar, disitulah tempat manusia nanti dikumpulkan. Dan sebagai simbol kekuatan, kekuatan umat Islam satu saat nanti jika dia sudah berhasil menguasai Al-Aqsa. Bumi yang disebutkan itulah bumi zaitun, watini wa zaitun. Bumi tin adalah bumi Damaskus, bumi zaitun adalah bumi Palestina itu. Syam kabir. Ini adalah lambang kehormatan. Ketika Masjidil Aqsa sudah diwistakan, maka kehormatan umat Islam sudah tidak ada gunanya jika dia tidak membela Masjid Al-Aqsa. Ukuran umat Islam kuat dan lemah tidak diukur dari jumlah berapa orang yang pergi haji dan umrah setiap tahunnya ke Mekah. Bukan itu ukurannya. Karena ukuran orang yang pergi haji dan umrah berulang-ulang itu hanyalah kekuatan ibadah individu yang bersifat vertikal, yang kadang lemah horizontalnya. Kalau mau tahu umat Islam sedang kuat atau lemah, dan ingin tahu kekuatan jahat atau kekuatan baik yang sedang berkuasa di muka bumi, lihat bumi Palestina itu. Itulah bumi pertarungan sepanjang masa. Sekarang yang berkuasa di Palestina kekuatan jahat atau kekuatan baik? Berarti yang berkuasa di dunia ini sekarang kekuatan apa? Kekuatan jahat. Tapi janji Allah, wa inna udatum udana, kalau kamu kembali berbuat jahat lagi setelah kamu dulu pernah tersiksa, dulu mereka pernah hancur sehancur-hancurnya, hampir musnah keturunan Yahudi itu. Kemudian Allah berikan kepada mereka lagi kemampuan untuk bangkit dan diberikan kekayaan, juga diberikan kekuatan senjata. Dan jika mereka melakukan kesalahan yang kedua kalinya, maka Allah akan datangkan lagi kekuatan baru di muka bumi yang akan meluluhlantakkan mereka, yang akan mengejar mereka sampai ke dalam rumah mereka, yang akan mengejar mereka sampai ke dapur-dapur mereka. Dan kekuatan itu insya Allah akan kembali lagi saat ini, seperti mereka terusir pada awalnya. Ini semua digambarkan di dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan kamu yang pertama, karena mereka selalu mengulang-ulang dua kejahatan, dan apabila datang kejahatan yang pertama untuk dibalas dari kedua kejahatan yang mereka lakukan, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dikejar sampai pintu rumahnya, dikejar sampai dapur rumahnya. Dan insya Allah sebentar lagi zionis-zionis Israel akan dikejar sampai dapur rumahnya. Ya, sebentar lagi. Khaybar, Khaybar ya Yahud, jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Ingat perang Khaybar wahai Yahudi, ingat perang Khaybar wahai Yahudi, sebentar lagi tentara Muhammad akan kembali dan mengejar kamu. Harus bangkit agar tanda-tanda keislaman, tanda-tanda bangkitnya keislaman Indonesia menjadi salah satu momen penting akan bangkitnya kekuatan Islam di dunia. Dan bentuk kekuatan kebangkitan Islam di dunia itu hancurnya kekuatan-kekuatan Zionis Israel. Tapi bagaimana caranya? Seorang pengusaha Inggris di bidang properti yang turun-temurun, dia seorang Muslim, tinggal sejak tahun 1911 di London, kemarin bercerita kepada saya bagaimana orang Yahudi bisa menguasai Masjidil Aqsa, berada di dalam areal Al-Aqsa seluas 144 hektar. Jadi yang kubah emas itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu yang jelek, yang dibangun di masa Umar itu Masjid Al-Aqsa. Ada Aqsa lama, ada Aqsa baru, tetapi Al-Aqsa itu sebuah areal, sebuah kawasan seluas 144 hektar. Nah, Al-Aqsa ini berada di kawasan Al-Maqdis, Baitul Maqdis, tempat yang disucikan, rumah yang disucikan. Dan ini pertarungan hidup dan mati, hak dan batil, soal harga diri orang baik. Jadi anda-anda yang tidak care dengan urusan Palestina, yang tidak care dengan urusan Al-Aqsa, anda-anda orang yang seleranya masih belum berselera orang beriman. Apalagi ngomongnya begini, udahlah ngapain sih mikirin Palestina, kita juga susah. Orang kayak gini negaranya sendiri gak diurus sama dia, susah bawaannya dia. Ngapain juga ngurusin Palestina, kita aja juga lagi sengsara, bantu-bantuin dia di sono. Ada gak yang begitu omongannya? Berarti gak paham ini orang. Dan seleranya memang masih selera individu, agak-agak jahiliyah. Itu simbol kehormatan bagi para warrior-warrior muka bumi, orang-orang berjiwa kesatria muka bumi, berjiwa kepemimpinan global. Itu menjadi salah satu targetnya. Karenanya ada pertarungan tiada henti di sana. Kok jadi ke situ obrolan dia? Sebab untuk cinta Indonesia salah satunya adalah membangkitkan semangat penguasaan Palestina. Selain Indonesia memang berhutang kepada Palestina, selain memang ada amanah konstitusi yang belum selesai, Dan orang-orang yang tidak memperhatikan saudara-saudara muslim, dia bukan bagian dari umat Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Dia hanya simpatisan umat Islam. Islam gak bisa bangkit dengan orang yang cuma urusannya sholat untuk diri sendiri. Gak bisa bangkit. Islam itu gak bisa bangkit dengan orang yang kerjanya cuma haji umroh untuk dirinya sendiri. Sholat setelah itu gak mikirin Islam. Saya mau tanya, orang-orang yang berKTP Islam, banyak gak yang mikirin Islam di kepalanya? Banyak atau sedikit? Sedikit. Gak bisa Islam bangkit dengan orang seperti ini. Saya mau tanya, orang-orang yang punya jabatan, orang Islam yang KTP-nya Islam, yang rajin sholat dan rajin haji dan umroh itu, punya kekayaan, punya jabatan, punya networking, banyak gak digunakan untuk memperjuangkan Islam? Sedikit. Gak bisa Islam bangkit dengan orang seperti itu. Jadi kalau saya berbicara tentang Aqsa dan Palestina yang kondisinya aktual pada hari ini sangat erat kaitannya dengan cinta Indonesia. Yang sekarang afahukmal jahiliyati yabukun, di Indonesia ini ada menginginkan hukum jahiliyah. Penafsiran ketuhanan yang Maha Esa mulai terpelanting. Kemanusiaan yang adil dan beradab mulai tergeser adil dan beradabnya. Persatuan Indonesia mulai dicobak-cabik semua. Kerakyatan tidak lagi dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Kerakyatan tidak lagi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keadilan sosial tidak lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau umat Islam tidak bangkit untuk membangkitkan kembali semangat Pancasila yang sesungguhnya. Ini kalau umat Islam gak bangun dari tidur panjangnya, memahami Undang-Undang Dasar 45 yang sesungguhnya, bermula dari ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esanya adalah atas berkat rahmat Allah. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita enggak bangkit semangat ini, Indonesia sedang berada di persimpangan ideologinya. Kalau sudah hancur ideologinya dengan sekularisme dan liberalisme, hancur hukumnya, hancur ekonominya, hancur politiknya. Kembali, bagaimana mereka bisa menguasai Al-Aqsa? Mereka cerita. Teman saya yang bercerita ini, karena dia turun temurun memang sangat kuat ekonominya di London. Dan perlu diketahui, cerita tentang London ini, Yahudi ini merekalah yang membuat merekayasa Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena mereka punya jargon, tanah tak bertuan harus dikuasai oleh tuan yang tidak bertanah. Saya ulangi, tanah tak bertuan harus dikuasai oleh tuan yang tidak bertanah. Ini jargon mereka yang saya gambarkan ini. Ini salah satu asas kebangkitan Zionisme di muka bumi. Tanah tak bertuan harus dikuasai tuan yang tidak punya tanah. Caranya gimana? Bikin dunia ini porak-poranda dulu. Dan sebelum kita buat, bukan kita, mereka ya, sebelum dunia dibuat porak-poranda, ditentukan dulu kawasan mana yang ingin mereka kuasai. Dibuatlah Perang Dunia Pertama oleh Yahudi itu. Setelah itu dilihat mana sekutu yang bakal menang, di situ dia bergabung. Dibuat porak-poranda dulu Indonesia, mana partai yang bakal menang, kelompok mana yang bakal menang, di situ dia bergabung. Ini dari dulu liciknya. Dan itu dicontoh oleh Yahudi sipit di Indonesia ini. Bagaimana menguasai tanah di Indonesia? Bagaimana menguasai ekonomi di Indonesia? Yang saya bicarakan ini adalah yang diceritakan oleh para pemain global. Dia cerita begini. Kenapa dia bisa bercerita begitu kepada saya? Karena dia sekarang bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dunia. Enggak akan orang Islam dapat bantuan besar dari lembaga-lembaga keuangan sampai ke Indonesia. Apalagi bank-bank yang dikuasai oleh mata sipit, sekalipun itu bank negara kita sendiri. Uang di mana kita taruh di situ, enggak mungkin lu dapat duit gede. Gak mungkin lu dapat pinjaman gede tanpa rekomendasi mereka yang menguasai itu. Harus kamu terkait sama dia. Kalaupun ada orang Islam dapat gede, pribumi dapat gede, harus ada kontrak kerjasama dengan organisasi di bawah tangan mereka itu, organisasi rahasia mereka itu. Ceritanya begini, bagaimana Yahudi bisa menguasai Palestina itu. Dia belilah rumah di sekitar Al-Maqdis itu. Satu, karena harga properti semakin dekat masjid semakin mahal. Dibeli lagi kemudian dua. Bagaimana caranya? Mereka nabung. Nabung 1.000 rupiah atau 100 rupiah buat beli rumah di sono. Tapi sebelum bicara beli rumah, dia bikin porak-poranda dulu sampai terjadi Perang Dunia ke-1. Saat itu Inggris dan sekutunya yang menang di Perang Dunia ke-1, begitu kan? Lalu masuklah dia ke dalamnya dengan lobinya dan pasang menterinya, Pak Balfour itu. Sehingga seluruh dunia sudah dipetakan bersama sekutu. Sampai kemudian Malaysia dan Singapura menjadi persemakmuran Inggris kan, diatur dipetakan dunia. Makanya orang Islam yang gak berani fight di Indonesia ini, hanya mau jadi pegawai, gak berani bertarung ke politik, mau dikerjain, mau dibohongin, udahlah gak usah bicara politik di masjid, dimakan tanah kita ini. Betul gak? Habis rumah sakit kita ini, bahkan kampus pun habis itu. Nanti saya mencerita tentang bagaimana mereka menguasai dunia sampai ke Indonesia. Dibikin perang dulu di antara kita. Bam bam bam bam bam bam. Nah, dibikinlah free zone area. Ada daerah bebas. Ini sudah lobinya menteri Yahudi dengan raja Inggris agar Palestina dan sekitarnya itu dijadikan sebagai kawasan free zone. Walaupun sudah ada orang Arab yang tinggal di situ. Dia menentukan peta dunia. Makanya kalau orang Islam sudah berhasil menguasai Jakarta dan ini gak bertarung, bagaimana memetakan kembali Jakarta tanahnya, begitu juga umat Islam yang ada di Banten ini. Jadi kira-kira memilih pemimpin itu penting gak, pemimpin yang benar ini? Dia menentukan undang-undang loh. Ya, kalau umat Islam ini malas berpolitik dan gak mau masuk parlemen, akhirnya siapa yang membuat aturan? Mereka. Percaya atau tidak, anggota DPR RI Jawa Barat itu 40%-nya non-muslim. Padahal Jawa Barat itu 1/5 Indonesia. Pertarungan pilpres ke depan nomor 1 itu menguasai Jawa Barat, tentunya, dan Banten juga. Yang menang di situ berarti menguasai 1/5 Indonesia. Jadi kalau orang-orang ini sembarangan memilih caleg, habis, dibohongin. Mereka loh yang menentukan aturan nanti di sana itu. Siap memilih caleg-caleg yang halal dan thayyiban? Mulai melek politik ya. Saya berbicara begini agar umat, saya tidak urusan dengan politik praktis. Saya gak punya partai. Saya juga gak punya keinginan mau jadi ini, mau jadi itu. Saya mau di tengah umat saja. Ingat, saya ingin berbicara seperti ini agar umat menjadi objek, subjek politik setelah sekian lama menjadi objek politik. Saya bangkitkan supaya menjadi subjek politik dan dia menentukan sendiri. Setelah free zone ini kuasai oleh Yahudi, baru dia bikin aturan lagi di parlemen, dia konsolidasikan kemudian sampai membuat PBB, dia juga membuat, akhirnya dikuasailah kawasan itu. Dia kerja sejak 18 tahun 1800-an, 1819. Orang-orang Yahudi yang berada di diaspora kemudian nabung. Kalau harga rumah di sana 300 sampai 700 katakanlah dinar Jordan pada masa itu, ya, mereka kemudian patungan. Lalu dibikinlah lembaga keuangan. yang punya uang cuma 300 padahal mau beli rumah di situ harganya 700 dipinjemin oleh teman-teman mereka. Mereka patungan. Dan ingat, mereka hanya mau belanja di warungnya orang Yahudi. Mereka berani belanja bayar mahal asal tidak belanja di tempat orang lain. Sama Yahudi sipit Indonesia itu. Begitu juga cara bekerjanya. Cuma kita aja yang dibodoh-bodohin naruh uang kita di bank dia. Orang-orang Yahudi yang gak mampu dipinjamkan uang tanpa bunga, lalu dibelikan rumah di sana, di sekitar Makdisi. 1, 2, 20, 200, 1000 rumah, sampai kemudian mereka menguasai itu semua. Begitu cara mereka bekerja. Dan mereka gak akan belanja di warung orang Islam. Mahal-mahal dikit gak apa-apa, asal belanja di sesama Yahudi itu. Dia bikinlah lembaga keuangan patungan. Katakan 10 ribu orang Yahudi, kumpulkan uang bersama-sama, bikin bank. Katakanlah misalnya terkumpul 10 miliar pada saat itu, buka bank supaya orang menabung ke sini, ke dia semua, dengan semua iming-imingnya. Kira-kira dipasanglah mobil Mercy yang new edition, dikasih pita, ditaruh di depan bank itu, supaya semua tergiur taruh di situ. Terus lu datang minjem, enggak akan banyak yang lu dapat. Yang boleh pakai uang banyak adalah mereka-mereka juga, dan mereka yang mengaturnya semua. Sadar enggak kondisi ini? Mereka berjuang untuk enggak belanja di warung Anda. Untuk bisa kuasai Indonesia ini. Begitulah mereka bekerja di Eropa, kemudian menguasai Palestina itu. Jadi perlu gak belanja di Al-Aqsa Mart nanti ini? Kira-kira MBA, apa tadi lanjutin MBA? Madrasah Bisnis Al-Aqsa ini perlu gak? Perlu. Kalau ekonomi mau kuat. Begitu Yahudi bekerja, Pak. Mustahil Anda dapat loan besar dari bank itu. Ya percikan-percikannya aja lah. Karena regulasi juga mereka yang mengatur. Jadi kira-kira mau simpen duit di mana setelah ini? Setelah sadar siapa yang membuat mereka kaya raya, mau simpen di mana? Ini situasinya. Sampai teman-teman bilang di sana, lu ngapain sih demo-demo Masjid Al-Aqsa? Kalau air aja masih aqua, dia bilang begitu. Air masih danon gitu. Ini maaf ya yang kerja di situ. Maaf nih untuk bekerja itu. Ustaz. Ustaz sedang berada di mana? Ini kata surveyor perusahaan itu ke saya. Saya sedang berada di Lombok. Ustaz, di kaki Gunung Rinjani. Gunung Rinjani di mana? Lintang utara sekian, lintang selatan di sekian, itu ada reservoir air dengan pH sekian. Dia itu masih di perut bumi, dia udah tahu. Semua perusahaan Yahudi ini. Kalau Ustaz kenal siapa pemilik tanah itu, Ustaz bisa menjadi broker kami, dapat komisi. Kami akan beli tanah itu kalau Ustaz tahu. Jadi seluruh di tanahnya di Indonesia ini ada airnya, dia udah tahu itu. Sampai ke PH-PH-nya. Sebab ke depan yang menguasai dunia bukanlah yang menguasai energi, tapi yang menguasai air. Di akhir zaman ini negara akan menjadi negara adikuasa adalah siapa yang menguasai. Lihat nih di meja saya. Ya, ada air di gelas, ada air di kemasan. Dua-duanya beli gak? Beli semua ini. Bisa gak kita kayak dulu minum air gak beli? 10 tahun yang lalu lah ya, 20 tahun yang lalu kita kan kayaknya gak ada gini-ginian deh. Ya. Nih. Jadi kalau orang Banten pun sudah meninggalkan sumurnya sendiri, gak memperhatikan airnya sendiri, sadaqallahul azim. Karena mereka menentukan kebijakan air, mereka pula yang menentukan 2/3 badanmu. Mau diracunin atau mau disehatin? Ya gak mungkin lah orang Islam disehatin. Masa kita mau perang lawan orang Indonesia, si penjahat Yahudi mau perang melawan Indonesia, disehatin, normal kan? Enggak lah. Jadi siapa yang harus mengurus air minum kita? Siapa? Kita sendiri. Indonesia kalau chaos, karena untuk mereka bisa berkuasa di Indonesia ini harus dibikin ribut dulu. Makanya saya bercanda, khawatir banget sih sama HTI. Kenapa sih takut dengar kata khilafah? Kenapa? Emang kata khalifah gak ada di Quran? Saya sudah sepakat bahwa Indonesia sejak awal adalah negara demokrasi. Tapi kan demokrasi juga lagi coba-coba. Khilafah udah pernah terbukti. Saya sepakat. Ketika saya berbicara seperti ini, saya sedang tidak ingin mendirikan khilafah seperti yang Anda tuduh ya. Sudah sepakat dengan pendiri bangsa ini. Tapi norak banget ya. Benci banget sama Islam dan sama khilafah. Pede banget kalau ngomong demokrasi. Kasih bukti sama saya, negara demokrasi yang sudah sukses di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Contohkan kepada saya. Mana? Halo? Halo? Assalamualaikum. Bangun, bangun. Salah nggak kalau saya sekarang ngomong khilafah di sini? Itu HTI juga baru mimpi. Dia baru bisa punya khilafah di Indonesia kalau terjadi perang dunia dan Indonesia kemudian menjadi free zone. Yang dar-dar perang gitu ya, kacau, nggak ada pemerintahan. Nah HTI bisa tuh pasang benderanya di situ. Kalau memang tanah Indonesia gak ada pemiliknya. Tapi ada yang menarik belakangan, Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta mengatakan oke lah di pusat dibubarkan, HTI dicabut apanya, izinnya gitu ya, aktenya. Tapi di Yogyakarta kegiatannya masih boleh berjalan. Kenapa? Lawang Yogyakarta itu perwakilan khilafah Islamnya Turki Ottoman, Utsmaniyah. Sampai sekarang masih tersimpan benderanya itu, bahwa Yogyakarta itu, Kesultanan Ngayogyakarta itu jadi perwakilan apa? Khilafah Islamnya di Indonesia. Dan perlu diketahui, Indonesia ini ada gara-gara ada khilafah, bro. Bangun, bangun. Ini kok kayaknya super super sekali kalau ngomong demokrasi. Itu pun contohnya masih belum jelas, masih ilmu kira-kira. Demokrasi Indonesia ini demokrasi apa kira-kira? Hah? Demokrasi apa sih yang sedang dibangun di Indonesia ini? Sudahlah. Kita ini sedang bertarung. Siapa yang mengisi demokrasi dengan pemikiran-pemikirannya, dengan pekerjaan-pekerjaannya, dia berkuasa di Indonesia. Nggak usah pikirkan cangkangnya. Biarlah mereka mengatakan saya Pancasila, tapi kita yang ngisi kepalanya dengan Pancasila yang sesungguhnya. Biar dia mengatakan saya Indonesia, tapi kita yang isi dadanya dengan Indonesia yang sesungguhnya. Betul? Takbir. Kita bilang sama dia, lu Pancasila, iya, sholat gak lu? Tahu sila pertama apa? Kemarin ada ABRI gerbek satgas yang seragamnya kayak ABRI. Ketika ditangkap suruh Pancasila, kagak bisa. Lagu Indonesia Raya kagak hafal. Wah parah nih satgas kayak gini, seragamnya doang gitu. Jangan-jangan orang sini gak hafal juga lagi Indonesia Raya. Bid'ah gak kalau saya nyanyikan lagu Indonesia Raya di masjid? Enggak lah. Ini bagian daripada cinta Indonesia, mengisi undang-undang dasar dengan Indonesia. Ini anak-anak muda kenapa dicurigai toy teroris? Nasyid mulu, enggak lagu kebangsaan. Ikuti saya. Dari Sabang, gimana? Ulangi dulu. Nadanya masih falas ini. Ketukan keberapa? Ketiga. Kasih mic ini. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke untuk membuktikan cinta kita kepada Indonesia. Setuju? Kita isi mereka yang berkata Pancasila dengan Pancasila setungguhnya. Siap? Siap. Kita isi Undang-Undang Dasar 45 dengan konten kita. Siap? Siap. Oke, mulai. Dari Sabang sampai Merauke. Tar dulu. Pulau-pulau satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Terus. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Takbir. Allah. Ya, lagu-lagu kebangsaan untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan kita. Bahwa Islam menyatakan wajib mempertahankan setiap aset umat Islam sampai tetes darah penghabisan. Dan jika mereka mati dalam keadaan mempertahankan negaranya, mati syahid fisabilillah. Karenanya mempertahankan setiap jengkal tanah di BSD adalah bagian dari akidah. Melepaskan tanah di Banten satu jengkal berarti mengorbankan sejengkal akidah. Karena pahlawan-pahlawan kita meraih kemerdekaan Indonesia sampai merdeka, setiap jengkal tanah dengan darah, setiap jengkal tanah dengan nyawa mereka. Jadi jangan sembarangan lo jual tanah di BSD ini. Jual kepada sesama bangsa Indonesia. Ikuti saya. Arduna min aqidatina. Arduna, tanah kami. Min aqidatina, bagian daripada akidah kami. Para ulama di dunia sekarang sedang bilang, wahai Zionis Israel, Al-Aqsa itu adalah red line, garis merah. Anda melanggar di situ berarti melanggar akidah kami. Dan pertarungan ini tidak akan selesai sampai kami mati. Ya, Masjidil Aqsa adalah zona merah. Jangan coba-coba injak. Dan kalau kamu lakukan itu sekarang, kami tidak akan berhenti. Dimanapun kamu berada, kami kejar. Kami memang tidak dapat visa ke negeri kamu, tapi awas kalau ada orang kamu di negeri kami. Bahaya enggak kalau umat Islam muda kayak begitu? Tarik nafas dulu sebentar. Karena umat Islam itu teritorial kebangsaannya luas. Di mana ada umat Islam, tanah mereka dirampas. Itu bagian dari perjuangan yang harus kita perjuangkan. Betul? Betul. Karenanya amanat Undang-Undang Dasar, bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu penjajahan. Betul gak itu? Kata-kata itu disusun oleh pendiri bangsa ini. Oleh karenanya penjajahan di muka bumi. Karena apa? Dasar akidahnya. Apa dalil akidahnya? Dasar ideologinya. Karena teritorial umat Islam dimanapun diantaranya, ketika orang tidak lagi bisa merdeka di situ, maka dia harus kita bantu. Kita nyanyi lagu Merah Putih sekarang. Apa? Nada awalnya gimana? Lagu Merah, Merah Putih. Berkibarlah benderaku mulainya. Apa kira-kira? Lagu Merah Putih. Bukan lagu bangsaan. Kan berkibarlah benderaku itu di tengah bukan sih? Apa di awal? Coba. Berkibarlah lambang suci di seluruh pantai Indonesia. Bangsa, siapa berani menurunkan engkau serentak membela sang merah putih yang berbira, berkibarlah selama-lamanya. Sekali lagi, terus di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa menurun serentak membela sang merah putih yang perwira selama-lamanya. Baik, terima kasih. Kembali kepada cinta Indonesia kita. Setelah bicara tentang Palestina, kita juga punya kewajiban terhadap Palestina, tetapi lebih berkewajiban lagi kepada Indonesia. Apa sih kewajiban kita bagi Palestina, misalnya bagi Masjid Al-Aqsa? Ibu-ibu, ada istilah di sana namanya murabithun. Adalah orang-orang yang bertugas. Pokoknya Masjid Al-Aqsa 24 jam gak boleh kosong. Gak boleh kosong. Ratusan mereka ditugaskan dari ribuan orang bergiliran. Dan ini mereka butuh dana besar. Dan untuk mengevakuasi jamaah agar selalu ada, itu ditaruhlah bus di titik-titik konsentrasi Muslim di mana mereka berada. Dan bus disiapkan, kemudian sopir dan bensinnya sekalian, agar Masjid Al-Aqsa selalu penuh. Dan ini yang membuat repot Israel itu. Ya, termasuk di Latinos ini, masjid ini. Begitu cara kita bekerja untuk menjaga dan merawat manajemen agar jamaah selalu ada. Jangan cuma subuh yang ramai. Nah, ini butuh dana. Mereka bagaimana konsumsinya di sana. Dan kami lembaga-lembaga relief kemanusiaan terus bekerja, walaupun dibutuhkan nih buat yang para lawyer. Ayo naik kelas menjadi lawyer internasional dan menjadi pembela Al-Aqsa di tingkat advokasi internasionalnya. Orang-orang media, wajib Anda membela Al-Aqsa sebagai seorang jurnalis Muslim dengan semua yang Anda punya untuk membela, membawa informasi yang benar tentang Al-Aqsa. Anda sebagai politisi harus melakukan kerja-kerja diplomatik, advokasi diplomatis, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap Al-Aqsa. Itu yang kita lakukan, dan itu semua butuh biaya. Dan kami terus bekerja, terus lakukan konferensi-konferensi internasional. Ya, tapi yang tidur tetap aja tidur. Yang semangat terus bersemangat. Nah, berkaitan dengan Indonesia pada saat ini, kita buktikan cinta Indonesia. Ini orang-orang ngaku paling Pancasila, tapi Pancasila aja kagak hafal. Ikuti saya, Pancasila. Pancasila. Terusin, satu. Satu. Pertuhanan. Dua. Manusia. Tiga. Persatuan. Empat. Lima. Laskar mereka yang berloreng itu banyak yang gak hafal Pancasila. Sok Pancasila tapi ngejual negara ke orang lain. Lihat no hutan-hutan kita, siapa yang kuasai? Kok bisa satu orang warga negara Indonesia bukan bangsa Indonesia punya hutan sampai jutaan hektar? Ini ada yang gak waras di negeri ini. Karenanya umat Islam, buktikan cintamu pada Indonesia. Caranya, yuk menjadi manusia Indonesia yang berketuhanan. Berketuhanan itu beda dengan yang bertuhan. Iblis bertuhan gak? Bertuhan iblis itu. Tapi berketuhanan gak? Enggak. Berketuhanan itu menuntut harus adanya ketaatan kepada Tuhan yang maha. Mana bisa lu ngaku orang Indonesia berketuhanan tetapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Lo ketua partainya itu kalau bulan Ramadan itu pergi ke luar negeri supaya nggak puasa di Indonesia. Ini negeri antah berantah. Indonesia ini sekarang dipimpin oleh oligarki. Oligarki itu jenis oli apa ya? Kan ada oli mesran, ada oli ini, oli itu. Cara memilih pemimpin di Indonesia ini naif, ya. Apakah ada calon pemimpin Indonesia yang dididik dari kecil gitu, kemudian dilatih, kemudian dibanding ke luar negeri kita latih, kemudian diadakan kontestasi bahwa ini calon pemimpin seperti American Idol atau Indonesian Idol, ada nggak kayak gitu? Partai aja bingung punya kader, nggak ada yang cocok kadernya, ya. Sehingga anda mengambil pemain cabutan dari luar. Coba saya mau bertanya. Memilih pemimpin di Indonesia ini, satu, mana ini yang paling tinggi popularitasnya? Betul? Kemudian dicari apa partainya? Betul gak? Yang ketiga apa? Fulus. Cuma itu saja. Ini pengalaman kita kemarin. Cuma begitu aja memilih pemimpin di Indonesia ini. Pertama, siapa yang dicari? Popularitas. Popularitas siapa yang populer? So capable atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting, yang populer ini kalau perlu dibedakin lagi, dikasih topeng lagi. Ya, dipopulerkan sekalian. Sesudah itu dicari siapa? Partainya. Partai ini pun ya karena ketemu dengan yang dibedakin, ya pokoknya lu mau gak gue dandanin. Kalau gak mau ya gue dicari yang lain, badut yang lain. Itu partainya. Nah sekarang partai yang berkuasa siapa di situ? Oligarki gak? Ya sekelompok orang kecil itu aja tuh yang menguasai. Ya, sekarang nih kayak PT 20%. Ya. Udah disahkan kan? Sudah. Yang ngesahkan lagi berperkara lagi gitu. Nih. Partai dukung. Kemudian tinggal uang. Begitu kan? Jadi sesederhana itu sebetulnya awalnya secara makro ya, memilih pemimpin di Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya umat Islam kalau mau menang memilih pemimpin dengan kondisi seperti ini? Bagaimana caranya umat Islam mau menang dengan kondisi seperti ini? Pertama, yang populer. Mulai sekarang umat Islam cari, tentukan, putuskan, viralkan bersama-sama siapa calon yang kita pilih, bukan orang yang kita bedakin, betul-betul cocok memimpin Indonesia dan dia dipilih oleh Allah untuk kita semua. Jangan diam. Siap? Kita populerkan dia dengan sesungguhnya sebagaimana kita kalahkan kemarin dia di Jakarta. Siap? Nanti kita akan buat itu kontestasinya. Sudah? Dapat satu. Sekarang kita nunduk sama partai atau kita nego sama partai? Ingat, umat Islam sekarang punya kekuatan 40% suara. Pemilih identitas itu 40%. Pemilih program, pemilih paslon berdasarkan platform partai cuma 20%. Jadi yang dekat sama Islam, umat Islam insya Allah menang. Yang jauh sama umat Islam jungkir balik. Takbir. Jadi jangan mau dibohongin lagi. Jelas? Ini yang ketiga, fulus. Di Jakarta itu teorinya, ini semua partai sudah sepakat, kalau mau jadi gubernur di Jakarta minimal punya uang 200 miliar. Itu hanya untuk bayar saksi di TPS-TPS. Sekarang kalau umat Islam mau menjadi saksi dan gak dibayar, selesai gak 200 miliar? Selesai. Apa susahnya ini orang di Latinos ini, orang-orang yang sekarang sholat subuh ini kan kebanyakan menengah ke atas ekonominya. Kalau saya tugaskan di sini misalnya 20 orang pengusaha, saya minta Anda kumpulkan dana per orang 2 miliar ya, 1 bulan. Carilah teman-teman bisnis Anda. Susah enggak? Satu orang bisnis saya minta untuk memilih calon gubernur Jawa Barat nanti, khusus Banten, saya minta orang di Delatino sini aja deh yang sekarang lagi sholat subuh, 20 orang bisnis yang siap mengumpulkan uang dari teman-temannya total 2 miliar dalam 1 bulan. Siapa yang berani angkat tangan? Saya coba tes dulu. Ya, coba saya mau lihat. Satu, dua, berani saya tugaskan misalnya cari uang 2 miliar. Nanti uang Anda yang pegang, bukan saya megang. Untuk mengkampanyekan calon gubernur kita misalnya. Cukup di ruangan ini saja. Iya. 2 miliar per orang kali 20 orang berapa? 40. Pegang itu aja 40. Enggak usah mikirin biaya mahal. Umat kita akan gerakkan. Tugas saya akan bilang sama umat, jaga itu TPS-TPS. 2018 ada 171 titik umat Islam yang sedang tidak ada pilkada 2018, datang ke daerah masing-masing di mana ada umat Islam, bantu jaga TPS. Siap? Siap. Murah enggak? Selebihnya tinggal biaya info politik buat si calon yang mau kita naikkan ini. Bisa menang gak kita? Itu buktinya di Jakarta kemarin ngelawan triliunan loh. Kita bangkitkan semangat ke Indonesia, cinta Indonesia, jangan mau disogok, jangan mau dikasih sembako, agar kamu dapat pemimpin yang benar. Karena kalau kamu disogok, dia akan mengambil lebih banyak dari kamu. Betul? Kalau umat dibangkitkan kayak gitu, gimana jadinya? Yang pasti Ustadz Bakhtiar diincar kemanapun berada. Bangkit gak umat kalau kayak begitu? Simple kan? Saya mau nanya lagi, siapa yang siap cari 2 miliar dalam 1 bulan sama teman-teman yang ngumpulin? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Di ruangan ini aja dapat 10. Ini baru satu kampung nih kita bicara. Bisa menang gak umat Islam? Asal mau bersatu. Insya Allah dapat pemimpin yang benar. Jelas? Insya Allah 2018 umat Islam akan menang. Dan kalau 2018 menang, insya Allah 2019 umat akan menang memilih pemimpin. Takbir. Terus terang, video streaming saya sudah diintipin oleh semuanya ini. Omongan kayak gini bahaya nggak? Bahaya bagi siapa? Sebetulnya sederhana sih sebetulnya. Nah, sudah bangun? Udah sadar? Udah semangat? Baik, kalau udah cukup dong berarti. Nah, jadilah manusia Indonesia. Selanjutnya jadilah manusia Indonesia yang adil dan beradab. Persatuan untuk Indo. Makanya kerakyatan kita harus bersatu supaya dipimpin oleh yang hikmah. Hikmah itu pemimpin di Indonesia ini harus yang hikmah, adalah yang berilmu, ilmunya banyak dan ada track record amal solehnya. Ya, jangan cuma belakang-belakangan ini tiba-tiba teriak Islam. Wah, kayaknya paling islami banget. Setelah kita cek kemarin-kemarin, kemana nih orang? Mana track recordnya? Kan umat Islam ini gampang dibohongin di Indonesia ini. Betul gak? Gak apa gara-gara diviralkan videonya kayaknya cinta Islam banget. Saya sendiri hampir kagum sama dia. Terus saya coba cross check track recordnya. Apa sih yang udah diberikan untuk Islam selama ini? Ya ternyata pepesan kosong juga nih orang. Jadi mesti cerdas umat setelah ini. Ya, karena Islam di Indonesia lagi seksi saat ini. Dan ada yang menginginkan agar api kebangkitannya mati. Siap menjaga api kebangkitan Islam? Siap. Siap untuk menjadikan Indonesia kita Indonesia yang aman, damai dan bersatu? Siap. Takbir. Allah. Jadi enggak usah lemah, enggak usah lembek. Ya. Enggak usah lemah, enggak usah lembek terus, tetapi secara konstitusional di atas koridor-koridor hukum. Ingat umat Islam lagi posisi kuat saat ini. Banten dan Jawa Barat jadi sasaran. Banten udah? Alhamdulillah. Selamat tinggal dikawal. Di Jakarta juga gitu, udah selamat. Tapi tinggal. Saya bilang sama Pak Gubernur, Pak Gubernur, kalau Anda sukses, nama Anda yang harum. Tapi kalau Anda gagal, Islam yang rusak. Betul gak? Di Banten bilang gitu juga sama Pak Gubernurnya. Ya. Kasih tahu Pak Gubernur. Pak Gubernur, kalau Anda sukses, nama Anda yang harum. Kalau Anda gagal, Islam lo yang rusak. Bilang sama dia, Pak Gubernur, mau kami menjadi loyalis kritis di luar, saya lawan Anda kalau Anda salah, atau kita mau dukung? Pasti dia bilang dukung kami. Nah, yang benar dan berpihak kepada umat. Setuju? Nah, mulai saat ini, kalau parlemen dipenuhi, bayangkan tadi, kalau 40% DPRD Jawa Barat orang Nasrani, jadi kira-kira undang-undang yang dia buat itu menguntungkan siapa? Ya menguntungkan dia lah. Jadi gak usah ngamuk-ngamuk, karena Anda salah pilih selama ini. Apalagi pengurus masjidnya dibilang, udahlah Ustadz gak usah bicara politik di masjid. Ini saya ngomong kayak gini, ada yang enek sama gue. Emang gue pikirin. So kalau gak begitu, harga cabai dia yang nentuin. Ya, harga toilet dia yang nentuin. Harga parkir dia yang nentuin, betul gak? Uang kita ditaruh mana dia yang nentuin. Makanya orang-orang bagus di sini, orang-orang baik di sini masuk parlemen. Kalau ada ulama, kalau ada ustadz, kalau ada toko yang bagus, dukung dia. Siap? Siap. Penuhi parlemen dari orang-orang kita. Setelah kita orang-orang kita penuh di parlemen, terserah dia mau menentukan undang-undang bagaimana. Yang penting kan orang kita. Makanya bikin kontrak politik. Saya milih calon legislatif yang siap bela Islam. Bilang kayak gitu. Saya siap pilih bupati yang siap bela Islam. Saya pilih wali kota yang siap bela Islam. Dan saya pilih presiden yang siap bela Islam. Kalau enggak, saudakallahul azim. Kok bela Islam doang Ustaz? Otomatis orang menjalankan Islam, menjalankan Pancasila. Orang Islam yang paling setia kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan orang Islam yang awalnya menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Betul gak? Gak usah khawatir sama umat Islam. Gak ada track record umat Islam berkhianat. Pulau mana yang pernah dipecah oleh orang Islam kemudian keluar dari Indonesia? Apa kerjaan orang Islam? Ada gak? Siapa yang pernah keluar dari Indonesia dan mengatakan gak mau lagi gabung sama Indonesia? Mana? Yang sekarang jadi negara baru. Siapa isi orangnya di dalam? Apa agamanya? Islam? Jadi umat Islam harus percaya diri untuk ini. Sudah 1 jam persis saya bicara. Persis 1 jam, saya kira sudah cukup. Dan sudah waktunya untuk, saya lupa, harusnya tadi sholat sunnah syuruk dulu. Ya, karena sudah lewat. Ya, boleh sholat sunnah 2 rakaat mungkin. Duha sudah masuk ya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ustaz Kiai Nasir. Sebelum kita lanjut ke langkah acara berikut, mohon izin Ustaz, dari beberapa pertanyaan yang masuk dari jemaah, pengurus coba pilih yang paling memungkinkan satu pertanyaan saja, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Ustaz juga, seperti yang sekarang bahkan berpuluh 18 yang mungkin dekat ini, mengenai Jawa Barat ini Ustaz. Jadi bisik-bisik tadi mungkin jelas, mungkin ini minta di perjelas, atau mungkin ada sebetulnya ini dengan tema Pancasila tadi itu di 2018 Jawa Barat ini, mohon lebih ini Ustaz, lebih real ini, mungkin ada arahan buat zaman sekarang kan, seperti tadi Ustaz bilang, tiba-tiba mengaku Islam ini kemarin kemana aja karena seperti itu nih, biar jemaah sekalian bisa memang sekarang singkat saja Ustaz atau Ustaz. Iya, memang kami masih rapat untuk menentukan siapa calon Jawa Barat. Kami konsolidasi kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat. Setelah itu biasanya kami mendokumentasikan beberapa nama. Beberapa nama itu biasanya nanti kami akan expose biar umat yang memilih. Begitu. Kalau diceritain semua rahasia kita kebongkar semua dong. Udah segitu aja dulu lah ya. Ya, ah? Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kan kriterianya begini, kita akan yang bedahkan. Cyber Army kita akan menjelaskan bedah satu-satu. Termasuk calon musuh. Calon dari sifat musuh juga kita akan bedah satu-satu, siapa orang ini? Kepalanya begini, lehernya begini, dadanya begini, jeroannya begini, lututnya begini, kakinya begini, kita akan bedah kalau perlu. Dan umat juga enggak usah takut bongkar siapa itu. Ya, kalau ada umat Islam juga kita bedah sama dia. So, kita ini gak ada kontestasi. Jadi memilih Indonesian Idol saat ini lebih profesional daripada milih presiden di Indonesia saat ini. Iya gak? Ini semua belum teruji jadi ketua-ketua ini sebetulnya. biar umat yang memilih sepenuhnya. Sebab ini di zaman terbukaan, ini zaman open source, ya. Jadi umat Islam ini kalau ingin menang, aduh, saya nggak usah bongkar semuanya, ya, karena ini saya khawatir juga streaming. Yang jelas umat Islam mesti smart mulai hari ini. Kalau kayak saya bilang, kata kuncinya satu, pilih calon pemimpin yang siap bela Islam, yang membawa aspirasi umat. Sebab ini persoalannya. KTP-nya Islam, penampilannya baik, sholatnya bagus, umrohnya pulang pergi, ya ternyata sekuler isi kepalanya. Banyak gak kayak gitu? Sedekahnya juga pas lagi kampanye doang. Orang kayak gitu gak mikirin umat, dia mikirin balik modal. Habis sodako mikirin balik modal. Bukan berdedikasi untuk umat, bukan negarawan. Nah karenanya saya kira di sini sih nggak terlalu sulit untuk itu, untuk Jawa Barat. Tadi satu lagi tentang apa? Oh, tentang yang itu sekarang yang ngaku-ngaku Islam, ngecek nanti kalau dia mulai bohong, ya. Kata Pak JK, gampang kalau mau cari siapa yang mau jadi presiden sekarang. Ini ngobrol sama wakil presiden. Bagaimana Pak? Lihat saja siapa yang rajin ceramah. Karena saya juga dulu begitu, kata Pak JK. Ada 10 undangan, 10 saya ceramah. Maka rajin ceramah kemana-mana berarti mau jadi presiden itu. Kalau Ustadz emang kerjanya ceramah gitu. Gitu ya. Nah itu bahasanya Pak JK lah kira-kira. Oh ini orang-orangnya, maka kita perhatikan. Langsung kita bedah. Jangan gampang ketipu. Gitu ya. Ini banyak mau pakai nama Islam nih, tiba-tiba terenyuh. Padahal belum jelas track recordnya. Sampai di atas lu dibohongin lagi. Betul? Makanya sekarang umat harus lebih cerdas lagi. Dan jangan takut-takut bagi info politik terkait dengan orang ini, karena dia akan menjadi pemimpin publik, akan membahayakan kita kalau kita salah memilih. Tegas? Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan. Selanjutnya mohon dibantu Pak Surya, Pak Adit dipindahkan perkasinya. Ya,